Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadirun rahimani wa rahimakumullah, ketika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah datang dari Bahrain membawa harta jizyah ke Madinah, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati para sahabat yang salat subuh tersebut pun menanti-nanti kedatangan Abu Ubaidah. Nampak dari wajah mereka, mereka menunggu-nunggu kedatangan Abu Ubaidah dengan membawa harta yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyisipkan sebuah nasihat dengan mengatakan, mal faqru akhsa alaikum, tidaklah kemiskinan, kepakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Artinya itu tidaklah kita itu khawatir fakir. Innama akhsa alaikum antubsat alaikumud dunia fatanafasuha kama tanafasu kama yatanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang aku khawatirkan itu justru dunia ini dibukakan bagi kalian sehingga kalian berlomba-lomba bersaing untuk meraih dunia, yang menyebabkan sebagaimana kaum sebelum kalian berlomba-lomba dengannya, yang dengannya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka, umat sebelum kalian. Mungkin sebagian antum merasakan seperti apa yang pernah ana rasakan di masa lalu. Satu biji telur ini belum dulu-dulunya, masa kita sekarang ini yang sudah dilapangkan, kalau kita menoleh ke 20 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, mungkin di antara antum juga mengalami hal yang serupa. Satu biji telur itu bisa untuk lauk satu keluarga. Satu keluarga. Iya, tinggal pecahkan telur, tambah air, tambah gandum, buat agak asin sedikit, tambah gula sedikit supaya untuk gurih, kadang juga dicincang dengan bawang putih, bawang merah, goreng. Ya kalau keluarganya itu ada 8, ya sudah tinggal dibagi menjadi 8 bagian. Bisa untuk lauk. Sekarang, 1 biji telur kurang untuk 1 orang. Ikan asin. Kalau saya di Sumatera mungkin lebih identik kepada ikan ya. Ikan asin contohnya. 1 ekor ikan asin kecil, enggak besar. Itu bisa untuk 1 keluarga kadang. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan, cukup itu. Terkadang nasinya habis, ikan asinnya masih ada karena terlalu asin. Caranya mudah, ternyata ada rebusan singkong. Untuk menambah kenyang. Subhanallah. Ketika itu merasa nikmat sekali. Sekarang ikan asin enggak ditoleh. Kalau bukan sate, tapi kurang nafsu makan gitu. Menunjukkan bahwasanya kita pun mengalami mengalami dibukakan dunia. Ini sebagai contoh saja. Dan pun kita merasakan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persaingan. Banyak hal persaingannya. Yang bisnis, persaingan dalam bisnis. Yang mungkin ini yang sering ya. Mungkin kalau dikatakan persaingan, persaingan bisnis, kedudukan. Mungkin kita tidak tanpa menoleh ke yang di luar kita. Yang persaingannya berbentuk persaingan politik, persaingan pengaruh, dan yang lainnya. Di tengah kita saja. Ada yang mungkin di antara para pedagang. Ya, persaingan bisnis. Demikian juga santri pun ada persaingannya. Di kalangan santri pun. Terkadang minta perhatian kepada ustaznya pun butuh persaingan. Para pengajarnya pun tidak kalah. Ada juga terkadang timbul persaingan antara mereka. Untuk ya terkadang niat ya, hati. Ada saja syaitan menggoda untuk minta di syuhrah, ingin masyhur. Itu terkadang untuk mencapai kepada itu butuh persaingan. Gitu. Tanafasu. Bersaing kepada dunia. Nah, satu hal yang perlu kita titik tekankan untuk kita saling berhati-hati di antara yang menyebabkan binasanya umat sebelum kita, bahkan juga telah menimpa, karena memang la tattabi'anna sunnana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah umat sebelum kalian pada umat ini dan sudah membinasakan sebagian. Persaingan tanafus tadi, persaingan tadi dengan cara hilah adalah istilah hilah, yaitu bermain licik, mungkin lebih indahnya bermain cantik untuk mencapai tujuan maksudnya yang lebih identik kepada yang tidak benar. Tapi bernyanyi cantik, seakan-akan dia melakukan sesuatu yang boleh, mubah. Padahal itu adalah hakikatnya dia melakukan perkara yang terlarang. Memang kalau kalimat hilah, itu definisi mutlaknya itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma yutawassalu bihi ila maksudin bitariqin khafiyyin. Apa-apa yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai maksudnya dengan cara yang halus. Berarti kan bisa mubah, bisa tidak, kalau secara umum. Kalau secara umum. Namun kita mungkin lebih berbicara kepada yang berbahaya, yang bisa membinasakan. Membinasakan apa namanya itu umat, bukan hanya sekedar individu. Membinasakan umat, tapi bukan hanya sekedar individu. Bagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Sa'ad tadi, tanafus mereka terkadang dengan cara hilah ini. Mungkin kita pernah mendengar kisahnya ataupun membaca ayat tentang kisahnya Bani Israel yang melakukan cara licik untuk berburu ikan, mengail ikan. Itu kan masyhur ceritanya. Semua kita sering mendengarnya, dan yang hafal Al-Quran dan membaca Al-Quran sering mengulang cerita ini. Mereka melakukan manipulasi. Yang ditipu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka memasang jerat ikannya di hari Jumat. Dipanen di hari Ahad. Yang pada hakikatnya pun mengail ikan di hari Sabtu. Menjala ikan di hari Sabtu. Tapi dengan cara, ya hari Jumatnya boleh untuk berburu. Hari Ahadnya boleh berburu. Tapi ya sedikit datangnya kalau untuk hari Jumat saja dan hari Ahad. Kebetulan ikannya banyak itu pas hari Sabtu. Akhirnya ya jala ikan, jalanya ditinggalkan sehingga bisa dipanenkan di hari Ahadnya. Hari Sabtunya mereka istirahat. Tapi ya hakikatnya mereka telah menjala ikan di hari Sabtu karena tidak diangkat jalannya tersebut. Demikian juga kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam, Nun Al-Qalam, tentang orang-orang yang punya kebun menghindar dari menyedekahkan hasil panennya dipanen malam-malam untuk menghindar dari bersedekah kepada fuqara yang datang kepada mereka meminta jatah sedekah zakat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Kalau yang tadi dibinasakan mereka dengan dijelmakan menjadi qiradat wal khanazir, yaitu kera dan babi. Kalau ini mereka dibinasakan di malam hari, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah terjadi pada umat ini? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita wajib untuk membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah umat sebelum kalian. Terjadi. Nah, di antara yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, dan bahwasanya ini akan terjadi pada umatnya, hilah-hilah sebagaimana yang datang dari hadis Abdullah bin Umar dan juga datang dari hadis Abdullah bin Amr, "Idza tabaya'tum bil inah." Inahnya ini hilahnya. "Wa atba'tum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum adillah la yunza'u anha hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian bermuamalah dengan inah, sebenarnya ini riba, tapi dipermainkan seakan-akan jual beli. Seakan-akan jual beli. Ana ingin pinjam uang kepada si A dengan syarat saya menjual apa yang motor saya kepada si B dengan harga misalnya 5 juta dan segera dibayar di majelis itu juga. Sudah dapat uang, sudah di kantong, motor tadi mau dibeli lagi dengan cara kredit 6 juta. Diangsur selama 10 tahun. Intinya saya minjem uang 5 juta, dikembalikan 6 juta. Dengan cara, penamanya itu medianya adalah motor tadi. Saya akan-akan jual motor, kemudian dibeli lagi. Jual motor, dibeli lagi. Bermain cantik. Idza tabayatum bil inah, kalau kalian bermuamalah dengan cara inah ini, bai inah ini, dan kalian sibuk beternak, dan kalian meninggalkan jihad, Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. Inah ini, kehinaan. Kehinaan, dan tidak akan dicabut kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Bentuk kehinaan ya banyak. Kita dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kita tidak bisa bertindak dengan tidak bisa melaksanakan syiar Islam dengan mudah, dengan lapang, disempitkan langkah, gerak langkah kita di dalam menjalankan agama ini termasuk. Artinya kita direndahkan. Direndahkan. Di antara penyebabnya ini adalah bermain licik tadi. Bermain licik tadi. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah sudah terjadi. Banyak bentuk manipulasi untuk bermuamalah riba ini. Dalam bentuk kredit. Nah, aslinya bayaran dengan cara angsur ya boleh-boleh saja menurut pendapat jumhur dengan sistem kredit. Tapi yang ada itu adalah ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang contohnya bank membeli barang tersebut. Akhirnya kita, padahal kita yang menerima barang tersebut dari agen motor. Kita datang ke agen motor, kita ambil, kemudian bayarnya diangsur ke bank. Ternyata bank yang kita itu beli ke bank. Padahal bank itu tidak menerima motor, tidak membeli motor dari si FIB dan artinya mengambil barangnya, tapi langsung dijual ke kita tanpa memegang dulu motornya. Ini kan kredit-kredit yang berlaku, yang diperantarai oleh pihak ketiga. Hakikatnya adalah kita minjam uang ke bank untuk beli motor tadi, kemudian diangsur dengan dilebihkan dengan ada bunganya. Ini juga riba. Praktek yang seperti ini surahnya ada beda dengan inah, tapi hakikatnya adalah riba. Hakikatnya adalah riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Malik Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan ada di umatku ini orang-orang yang menghalalkan zina tapi dengan cara halus. Caranya cara nikah, tapi hakikatnya zina. Dan menghalalkan sutra dengan cara halus tadi. Padahal haram bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki. Dengan cara licik. Menghalalkan khamr. Minuman keras. Dan ma'azib. Yaitu alat-alat musik. Alat musik. Yang semua ini adalah haram, tapi dimanipulasi seakan-akan itu adalah halal. Itu adalah halal. Zina, praktik zina, dihiasi, rekayasa seakan-akan nikah. Sekarang lebih jahat lagi. LGBT mau di, artinya banyak yang mengusulkan untuk di dilegalkan. Waliyadzubillah. Yang maju adalah tokoh-tokoh yang punya nama, dia itu adalah pembawa agama. Dan ke arah sini, wal harir, sutra, al khomar lebih banyak lagi. Kalau disebutkan dalam hadis, khomar itu dinamakan dengan nama yang lain. Di antara cara memanipulasinya, menipunya. Padahal dia tetap khomar, tetap memabukkan. Tapi dinamai dengan nama-nama yang lain, yang orang menyangka dia adalah bukan khomar. Bukan khomar. Ternyata sekarang itu, di antara khomar ini, dibuat kemasan seperti snack-nya anak-anak itu. Di botol ada apa namanya, jelly ya, yang kecil itu jelly, gelas kecil itu kan dengan gambar ya, misalnya robot-robot ataupun kartun-kartun, itu kan diseakan-akan dia snack biasa, minuman biasa, tapi ternyata isinya khamr. Kemasannya sekarang dilakukan seperti itu. Ini juga diantara bentuk melakukan hila. Ma'azib ada alat musik. Ini lebih banyak lagi. Yang melakukan ini adalah orang-orang yang berjilbab, orang-orang yang pakai apa namanya itu pecis Nusantara itu, misalnya apa nama? Pecis hitam. Itu nyanyi dengan bahkan memainkan biola dengan semisal dengannya. Seakan-akan dia itu adalah bagian daripada agama. Ini adalah bentuk istihlal bil hilah, dengan cara licik yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan binasanya umat. Maka kita hati-hati, jangan sampai kita terbawa dengan yang seperti itu karena tadi persaingan tadi. Dilatar belakangi oleh persaingan tadi. Di antaranya lah yang lain yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zakat, itu adalah la yufarriqu bainal mujtama' wala yajma'u bainal mutafarriqain. Ini berkaitan dengan zakat. Kan zakat kan ada nisabnya. Misalnya dua orang punya 40 ekor kambing. 40 ekor kambing kan sudah terkena nisab. Terkena nisab zakat, dia harus membayar satu ekor kambing. Karena nisabnya adalah 40. Nah, dua hari sebelum kena tempo zakatnya, hari zakatnya, ya kita bagi dua aja lah ya. Kamu 20, kamu melihara 20, saya 20. Akhirnya pas hari H untuk dibayar zakatnya, kan cuma 20, gak kena zakatnya. Ini hilah, licik. Yang tadinya gabung, tahu-tahu mau ketika pas hari mau bayar zakat, dibagi. Akhirnya zakatnya, tidak kena. Nah, demikian juga misalnya dua orang bersaudara punya tabungan, uangnya sudah cukup banyak, sudah terkena zakatnya. Ya, pas mau hari zakatnya kita bagi-bagi aja ya, kita bagi dua aja. Akhirnya tidak terkena zakat. Ini hila. Memang terkadang memang pas mau butuh untuk dibagi, lain halnya. Nah, ini kembalinya innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dengan niat. Atau yang tadinya dia itu gabung ataupun terpisah untuk menghindar zakat yang banyak digabung. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Misalnya 120 itu kan kenanya 3 ekor kambing. 3 ekor kambing. Dua ekor cuma. Namun kalau dibagi, artinya ketika misalnya tiga orang, punya masing-masing 40 kambing si A, 40 B, 40 C, 40. Sudah tempo waktunya kena zakat. Akhirnya mestinya mereka membayar 3 ekor. Karena terpisah-pisah ini. Ini punya kandang sendiri, ini punya ternak sendiri. Kemudian pas hari hanya, ini supaya zakatnya sedikit kita gabung aja. Ini milik bersama sebanyak 120. Zakatnya yang enggak jadi 3 ekor. Paling 2 ekor. Gitu. Ini adalah namanya tawassul biha bitariqin mubahin ila ibtali haqqin. Menggunakan cara yang mubah untuk menolak hak, untuk menolak al-haq, atau untuk melegalitaskan kebatilan, untuk menjadikan batil itu seakan-akan boleh. Ini nah yang dikatakan hilah al-muharram. Kenapa kok yang dibicarakan masalah hilah ini dalam hal ini? Karena terjadi, artinya ya mungkin enggak tahu kalau itu adalah hilah, bisa jadi. Ya innamal a'malu binniyat lah, kembalinya kepada innamal a'malu binniyat. Persaingan-persaingan bisnis ya, contohnya semoga tidak terjadi di antum, tapi ada yang menceritakan terjadi yang seperti ini. Produk-produk yang dijual belikan kan diantaranya disyaratkan untuk diperjualbelikan harus ada POM-nya, ada apa namanya itu sertifikat halalnya, dan yang lainnya daripada syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh wulatul umur, para pemerintah kita. Kemudian dilet apalah produknya, lolos banget ya, tapi yang itu, tapi yang dikemas yang untuk diperjualbelikan beda lagi. Ya memang dia sudah dapat nomor Balai POM-nya, sudah dapat sertifikat halalnya, tapi yang dikemas itu adalah yang dimasukkan ke kapsul itu selain daripada itu. Ya ada dari itu, tapi mungkin sebagian. Ataupun yang diujinya tadi, yang di lab tadi, yang sudah lolos tadi, dicampur dengan bahan yang lain. Untuk untung, kalau itu ya harus tinggi harganya untuk bisa apa namanya itu kembali modal, karena ongkos untuk bisa dapat apa namanya itu nomor lab pun perjuangan yang sangat berat. Jadi tapi sehingga untuk menutupi itu harus ya tadi manipulasi tadi. Ini ada yang terjadi. Ada yang lebih buruk lagi, haba sauda dicampur dengan bodrexin. Dimasukkan dalam kapsul. Ya masya Allah, habis minum haba sauda jadi long, hilang pusingnya. Minum bodrex. Yang diambil minum bodrex. Ini manipulasi lagi. Nah hindari yang seperti ini. Bukan cara islami dan bisa menyebabkan binasanya. Binasanya tapi yang jelas tidak berkah. Tidak berkah jual beli kita. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'an bil khiyari ma lam yatafarraqa, dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-bai'an bil khiyari malam ya tafarraqa, dua seorang yang berjual beli masih bebas memilih antara membatalkan jual belinya ataupun meneruskan jual belinya selama masih belum berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in kadzama kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dia melakukan kedustaan, manipulasi tadi, dan menyembunyikan aib, maka, ataupun kalau dia jujur dan menjelaskan menjelaskan kondisi barangnya. Kalau memang aib dijelaskan ada aib, diberkahi. Walaupun untungnya sedikit. Untungnya sedikit tapi berkah. Harta sedikit berkah. Lebih beruntung bagi seseorang. Bisa membantu dia untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia dusta, kemudian ada ditutup-tutupi aibnya, yang penting laku. Sudah lama enggak muter ini uang. Gara-gara ini produk ada cacatnya. Nah, bagaimana supaya tidak terlihat cacatnya ini? Akhirnya apa? Muhiqat barakatuh baihima, hilang berkahnya. Hilang untung besar, tapi berkahnya tidak ada. Sedikit-sedikit anak sakit harus biaya. Biaya motor sering gembos, sering masuk bengkel, bayar. Ya sama saja, enggak berkah. Udah sering, akibat banyak kendala, sholat jamaahnya sering absen. Nah ini tambah enggak berkah lagi. Waliyadubillah. Maka hindari yang seperti ini. Terkadang, mungkin ini kan kepada ikhwan-ikhwan. Jangan dikira santri enggak bisa berbuat hilah seperti ini. Lagi malas sholat jamaah. Kalau dia katakan sakit kan nipu. Nipu diajak sholat. Afwan akhana, enggak enak badan padahal sehat. Nah, tapi malas sholat berjamaah. Kelamaan bacaannya. Sholat subuh lagi. Akhirnya apa? Dia nyanggu bawang putih. Nah, dikertup bawang putih, kan jadi bau mulutnya. Kan mubah makan bawang putih, mubah. Makan bawang putih mubah. Gigit. Ketika diajak jamaah, sengaja dihembuskan. Oh, kamu makan bawang putih lah. Enggak boleh ke masjid loh. Ya memang maunya itu kok. Ya udah, saya sholat di rumah. Nah ini tawassul ila, dia melakukan cara untuk melakukan suatu yang meninggalkan kewajiban dengan cara caranya itu mubah dia makan, apalagi dengan cara yang haram. Makan bawang putih mubah, tapi maksudnya bukan karena ingin jadikan bawang putih obat cacing atau semisal dengannya, tapi ingin menghindari salat berjamaah. Jatuh kepada yang haram. Maka perbuatan-perbuatan licik seperti ini untuk menghindari dari melakukan yang wajib atau ingin melegitimasi suatu yang haram sehingga seakan-akan itu adalah halal, itu adalah berbahaya. Itu adalah berbahaya, bisa membinasakan seseorang, bahkan jika itu dilakukan secara bersama-sama tanpa ada pengingkaran bisa akan membinasakan umat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.